Mitra bisnis, kerusakan jalan di lintas barat Sumatera sudah semakin parah. Akibatnya, arus distribusi barang menjadi tersendat dan menyebabkan kerugian besar bagi semua pihak. Kondisi ini juga terjadi di banyak tempat di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di sebagian jalan di Pulau Jawa. Padahal sebagai salah satu infrastruktur dasar, kondisi jalan yang layak menjadi salah satu penunjang kelancaran pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu alasan lambatnya upaya perbaikan. Bila masalah ini tidak segera teratasi, pengaruhnya akan sangat besar bagi iklim usaha dan upaya memacu pertumbuhan ekonomi kita. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat ekonomi Sri Adiningsih. Bu Sri, bagaimana komentar Anda? Jelas kita punya masalah infrastruktur, baik basic ataupun juga yang non-basic ya. Kita berbicara dari jalan, jembatan, ataupun kita berbicara listrik, ataupun berbagai sarana basic services dasar yang mungkin dianggap komoditi ataupun juga infrastruktur. Ini kan jelas yang jelas punya masalah karena kita tahu bahwa permasalahan tersebut dampaknya pada ekonomi cukup serius karena kan itu akan membuat investasi dan bisnis terganggu. Ya, meskipun memang infrastruktur bukan satu-satunya, tapi kalau jalan aja tidak ada, jembatan tidak ada, pelabuhan tidak memadai, airport tidak ada, katakanlah listrik saja kekurangan, siapa mau berbisnis atau investasi di sana. Dampaknya secara ekonomi akan berat ya, Bu? Wah, saya kira cukup signifikan. Kita lihat saja lah daerah-daerah di Indonesia Timur yang infrastruktur basicnya itu sangat sedikit ya, bahkan tidak ada seperti transportasi ataupun juga basic infrastruktur seperti katakanlah listrik yang kekurangan dan sarana telekomunikasi yang memadai. Itu kan tidak ada investasi, tidak ada bisnis di sana. Tapi kita lihat di Jawa yang infrastrukturnya lumayan bagus ya, terutama daerah sekitar Jabodetabek dan juga yang memiliki banyak kemudahan-kemudahan. Dan itu kan diserbu oleh investor untuk kasus di Indonesia. Artinya apa? Dampaknya itu besar sekali. Dan kita juga lihat di Indonesia, investasi akhirnya ya hanya di daerah sekitar Jawa dan Bali. Kalau luar Jawa itu biasanya terkait dengan sumber daya alam, itu pun hanya daerah-daerah tertentu. Jadi artinya adalah bahwa besar sekali dampaknya. Tapi anggaran kita kan terbatas. Perlu adanya usaha yang keras dari bangsa Indonesia untuk membenahi infrastruktur supaya kondusif bagi dunia bisnis ya, ataupun juga investasi. Dan kita tahu nampaknya pemerintah itu kemampuannya terbatas, walaupun ada anggarannya sudah disediakan juga banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Saya kira kalau pemerintah memberikan peran pada dunia usaha yang lebih besar, bahkan serahkan saja kalau mereka mampu dan bisa, apalagi kalau dunia usaha yang meminta, ini kan bagus sekali. Demikian Sri Adiningsih dan saya Rizal Andika.